Summa kalla saya'lamun. Berapa bersaudara? Summa kalla saya'lamun. Berapa nomor rumahnya? Nomor rumah? Enggak ada. Enggak ada nomor rumah. A'udzu billahi minasyaitan. Alhamdulillah. Nomor peci? Wa khalaqnakum azwaja. Kacamata kanan kiri. Kacamata. Ada berapa kacamata gelasnya? Kacamata. Ada berapa kacanya? Ada dua. Ah, apa ya? Anin naba'il azim. Masyaallah. Mic-nya ada berapa? Amma yatasaalun. Masyaallah. Okta sudah menikah? Belum, Ustaz. Belum menikah. Mau menikah? Entar aja. Baik, karena belum berniat ya saya simpan dulu ya. Terima kasih Okta. Ini hanya bagi yang sudah berniat saja ya. Mau menikah? Mau entar. No. Berubah dalam beberapa detik, luar biasa. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Okta. Baik. Okta. Waalaikum. Bismillah. Terakhir bersama kami dari Surabaya, teman-teman, takbir untuk kawan kita. Bismillah. Nama? Nama saya Adrian Novianto. Adrian Novianto, masya Allah. Kapan tiba dari Surabaya ke sini? Saya berangkat dari Surabaya jam 9 malam sampai masya Allah. Langsung ke Masjid Al Ihsan. Langsung ke Masjid Al Ihsan, masya Allah. Di Soekarno Hatta? Di Soekarno Hatta tadi? Saya naik kereta. Oh, kereta, masya Allah. Jadi dari Surabaya ke Bekasi. Dari Bekasi jalan ke sini. Naik Gojek. Oh, jangan ada Gojek, alhamdulillah. Ini sudah lebih cerdas ya, luar biasa. Adrian, Adrian sudah hafal berapa juz? Hafalnya sudah 40, Ustaz, tapi 40 juz, luar biasa. Memang hujan malam ini penuh dengan berkah. Luar biasa. Masya Allah. Saya baru seminggu dari bulan lalu. Itu ibadah yang tadi. Yang ini 40 juz luar biasa. Hebat nih. Assalamualaikum. Berapa juz hafal Quran? Lagi 2 juz. An-Naba sudah 40. Masya Allah. Insya Allah nanti 42 ayat ya An-Naba. Iya. An-Naba cuma 40 ayat. Adian. Bismillah. Adian. Boleh kita cek hafalannya? Insya Allah. 2 juz dari depan dari belakang? Boleh mic-nya didekatkan? Satu juz belakang, satu juz depan. Satu juz belakang, satu juz depan. Satu juz dari depan itu ayat berapa sampai berapa? Satu. Baik. Yang tepat itu ayat 1 sampai 7 Al-Fatihah dan ayat 1 sampai 141 Al-Baqarah. Baik. Jadi berapa ayat? Berapa surat? Dua surat. Dua surat. Baik. Sekarang kita coba cek dulu satu juz dari depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah, teruskan ayatnya. Yang salat maghrib tadi dibaca imam. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Wa idhibtala Ibrahim وَإِذِبَتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسَ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ ما شاء الله. Ayat keberapa? 124 ya, paling kanan pertengahan. Sekarang kita masuk ke An-Naba. Sudah pernah mengikuti metode At-Taisir? Sudah disimulasikan. Baik, coba kita tes ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Ayat ke-40. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kurangi 38. Anin naba'il azim. Tambah 8. Waj'alna al-layla libasa. Tambah 10.